bersama Jamaah Akal Islamic Center di Masjid Pondok Indah, kita akan menanam mangrove. Bentuk aplikasi dari Tadabur Quran ke Tafakur Alam sambil menanam 150 lebih pohon mangrove di kawasan Taman Wisata Alam Mangrove Jakarta Utara. Ini demi menyelamatkan Pantai Jakarta dari erosi atau dari abrasi. Ada berbagai macam orang berterima kasih kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berbagai macam budaya orang berterima kasih atas ciptaan daratan dan lautan. Ada yang melakukan praktek ritual melempar atau mengarungkan kepala kerbau ke laut sebagai bentuk terima kasih pada laut. Walau hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kondisi alam, kecuali mungkin ada kemunduran primitivisme di situ. Yang terbaik adalah bagaimana mengamalkan bentuk terima kasih dalam cara yang tepat secara agama. Di antaranya adalah misalnya menjaga pantai Jakarta dengan menanam pohon mangrove, atau menjaga terumbu karang agar tetap lestari dan tidak dibom. Saya kira itu lebih penting daripada upacara laut dengan mengarungkan kepala kambing atau kepala kerbau dengan biaya yang terlalu mahal. Pada hari ini memang tidak sampai 200 bibit yang kami tanam, tetapi mudah-mudahan ini memberikan dampak sedikitnya pada kebaikan. Mari kita jaga bumi Indonesia. Mari kita lestarikan lingkungan hidup Indonesia. Mari kita rela hidup berdampingan dengan air, berdampingan dengan hewan, dan membuat alam merasa aman dengan keberadaan kita. Dari Pantai Mangrove Jakarta Utara, saya Bakhtiar Nasir dan Jamaah Akal Islamic Center di Masjid Pondok Indah mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga lestarinya alam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.